wafal amro idza qala saufa af'alu. Dikatakan seseorang sawwafal amro, menunda perkara atau urusannya apabila dia mengatakan saya akan melakukan, saya akan melakukan ini besok, saya akan demikian, saya akan menunda amalan ataupun perbuatannya. Qala wa yutlaqu taswifu 'alal amani, dan diitlaqkan, disebutkan secara mutlak, tidak terikat dan terkait, taswif atas amani, atas angan-angan. Itu apa? Angan-angan. Yuqalu, dikatakan fulanun yaqtatu as-sawfa, ya'isu bil amani. Fulan yaqtat, dari kut, makanan pokok, as-sawfa adalah sawfa, maknanya ya'isu bil amani, dia hidup dengan angan-angan. Dia apa? Terus berangan-angan. Saya ingin demikian, akan demikian, mau yang demikian, berangan-angan atau berandai-andai. Seandainya saya, seandainya itu at-taswif. Bahasa kita mengatakan apa? Besok, besok sajalah. Kok tidak mengerjakan PR? Besok sajalah. Kok tidak belajar? Besok. Kok tidak? Besok. Jawabannya semuanya apa? Besok. Besok saya akan, besok saja saya akan. Qala al-kamit, telah berkata al-kamit, wa kana as-sawfu lil fityani kutan ta'isu bihi wa hanni tirraqubu, dan adalah as-sawf, sawfa, akan, lil fityani, bagi pemuda, para pemuda, kutan, sebagai kut, makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Akan. Akan dan akan. Ta'isu bihi, dia hidup dengannya. Dia hidup dengan apa? Menahan dan mengakhirkan perbuatan dengan mengatakan saufa, akan, saya akan, saya akan. Wahanni tirrakubu, dan ar-rakub, wallahu alam, yaitu orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, yang sudah tua renta. Orang-orang tua menyenangkan, menggembirakan para pemuda tadi dengan saufa, membesarkan pemuda tadi dengan apa? Saufa, dengan akan dikerjakan besok, akan dikerjakan besok, akan melakukannya besok, akan. Itu atas wif, mengakhirkan dan menunda perbuatan. Qala wa tamanni hadithun nafsi bima yakun mustaqbalan wa ma la yakun ay mustakhilan. Tamanni yaitu apa? Hadithun nafsi, keinginan jiwa yang terjadi pada jiwa atau benak ataupun hati. Bima yakunu, dengan apa yang akan terjadi. Mustaqbalan, pada waktu yang akan datang. Berangan-angan. Berangan-angan atau berandai-andai dengan satu perkara pada masa yang akan datang. Wa ma la yakun mustahilan, dan dalam perkara yang tidak mungkin terjadi, perkara yang mustahil. Ini sebagaimana dalam pelajaran apa? Apa gel? Nahwu ya. Sudah toh? Tamani. Apa huruf tamani itu, Khalid? Sudah belum tamani? La'ala. Laita lakinna. Sudah? Laita. Laita huruf apa? Huruf apa dar? Laita. Ya laitani kuntu turoba ya. Laita harfu tamannin, harfu nasbin wa tamannin, huruf yang menasabkan dan dikatakan huruf yang menunjukkan angan-angan, ande, seandainya, seperti ya laitani kuntu turab, wahai seandainya aku menjadi apa? Tanah. Ini suatu yang mustahil. Seperti apa sahihnya di nahwu apa bas? Laita syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali satu hari saja. Satu yang mungkin apa mustahil? Mustahil. Satu yang mustahil. Ini angan-angan. Wah, seandainya saya jadi kupu. Itu mustahil atau satu yang mustahil? Seandainya saya menjadi burung, bisa terbang ke sana, bisa ke sana. Ya. Atau seandainya saya punya sayap. Ini menginginkan sesuatu di dalam jiwa dalam perkara yang tidak mungkin. Itu namanya tamanni, berangan-angan atau berandai-andai. Sesuatu yang sulit apa? Laita al-balida yanjahu, seandainya orang bodoh itu apa? Yanjah, berhasil. Mungkin? Mungkin enggak ini? Mungkin, tapi suatu yang sulit. Suatu yang sulit. Orangnya bodoh kok kalau ulangan berhasil, tapi mungkin. Tapi suatu yang sulit. Itu angan-angan atau tamanni. Wakila, dan dikatakan tamanni iradatun tata'allaku bil mustaqbal, keinginan, kemauan yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Sesuatu apa? Yang akan datang. Itu tamanni. Qala rahimahullah, wa taswifu wa tamanni da'ani khatirani yufsidani al-qalba wal-waqta ayu'rijani bil mar'i ila alamil khayal. Taswif dan tamanni, menunda perbuatan dan berangan-angan, keduanya adalah penyakit. Keduanya apa? Penyakit. Mengatakan besok saya akan, atau seandainya. Duanya adalah penyakit khatiran, penyakit yang berbahaya. Menunda amalan dan berangan-angan itu dua penyakit yang berbahaya. Yang keduanya merusakkan hati dan waktu. Hatinya rusak, kenapa? Terus menunda, tidak mendapatkan hasil. Terus angan-angan terhadap sesuatu yang tidak dia dapatkan. Seandainya kalau keduanya apa? Akan merusak hati. Demikian juga akan merusakkan waktu. Waktu terbuang. Waktu apa? Terbuang, tidak bermanfaat. Karena hanya mengatakan saya akan dan tidak melakukan. Saya akan berbuat, saya akan demikian, saya akan belajar, saya. Demikian juga berangan-angan atau berandai-andai. Seandainya saya punya sayap, bisa terbang. Seandainya menghabiskan waktu. Jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Wa yu'rijani bil mar'i ila 'alamil ghayal khayal, dan akan naik. Keduanya akan naik membawa seseorang ke alam khayalan. Jadi berkhayal. Bukan alam kenyataan, tapi alam apa? Khayalan. Pada dunia yang tidak nyata. Dunia yang apa? Bayangan saja. Qala amma taswifu fasifatu balidil khisti wa adamil mubalati. Adapun taswif, menunda atau mengakhirkan amalan, itu sifatnya balid. Balid dari kata bodoh. Al-hissi, indranya. Yaitu orang apa ya? Rasanya sudah tidak bisa untuk digunakan. Ibaratnya tidak bisa merasakan asin, tidak bisa merasakan manis. Indra pendengaran tidak bisa mendengar atau kurang bisa mendengar. Indra penglihatan juga seperti itu. Wa adimi al-mubalah, dan tidak peduli. Tidak apa? Peduli. Ada sekitarnya ada apa-apa, ya yes, terserah. Cuek. Tidak apa? Tidak peduli terhadap apa yang ada di sisinya. Kullama hammat nafsuhu bi khairin aqaha bisaufa wa sa'amalu hatta yafja'uhu al-maut. Maka setiap dirinya menginginkan kebaikan, setiap terbetik di dalam dirinya, dalam jiwanya khair, kebaikan, aqaha, dia membatalkannya. Dari uquq, durhaka, dia membatalkannya dengan saufa, saya akan, sa'amalu, saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya besok. Saya akan melakukannya bulan depan. Saya akan rajin belajar minggu depan. Saya akan terus akan. Hingga apa? Datang kepadanya kematian dengan fujah, tiba-tiba. Karena memang kematian itu datang dengan tiba-tiba. Dengan fajatun. Dia masih saya akan. Kalau demikian, saya akan demikian. Saya akan melakukan itu besok. Saya akan belajar rajin besok. Saya akan murojaah. Saya akan, dan terus saya akan. Terus sampai kematian datang. Terus dengan apa? Saya akan. Fayaqul, maka Allah mengatakan, kemudian dia mengatakan, orang yang tadi apa? Terbelenggu oleh tasrif tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau mengakhirkan kepadaku untuk waktu yang dekat. Fasaddaku wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang yang soleh. Dia apa? Menyesal. Kenapa tidak segera melakukan? Kenapa tidak segera berbuat apa yang dia inginkan di dalam jiwanya? Qala fa'ala talibil ilmi an yantanaz an yatanazzaha an hadhihi al-manqasah wa yubadiru bil a'mal. Maka wajib atas penuntut ilmu, wajib atas santri dan kita semua setiap muslim, an yatanazzaha an hadhihi al-manqasah, untuk membersihkan diri dari kekurangan ini, yaitu apa? Menunda amalan, menunda berbuat atau melakukan apa yang diinginkan. Wa yubadiru bil a'mal, dan wajib atas penuntut ilmu untuk bersegera. Bersegera untuk apa? Berbuat, melakukan apa yang diinginkan tersebut. Segera belajar, segera beramal. Karena apa? Menunda amalan ini kekurangan. Kata beliau, hadihi al-mangkosoh, menunda amalan ini kekurangan, ini cacat, ini aib. Qala amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersegera, bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Tahu ini baik, segera kerjakan. Tahu itu bagus, segera lakukan. Qala wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan Allah mengatakan, dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan surga itu disediakan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bersegera, bercepat-cepat. Apa yang dilakukan dengan cepat? Mencari ampunan. Mencari ampunan baik dengan istighfar, baik dengan taubat, baik dengan melakukan amal-amal kebajikan. Karena istighfar, taubat ini menghapus dosa. Demikian juga amal soleh ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan untuk bersegera. Yang kedua, bersegera untuk mendapatkan surga Allah. Dengan apa? Melakukan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Dan itu banyak sekali yang terkumpul pada kata amal soleh. Apakah itu menjaga sholat rawatib 12 rakaat? Apakah itu membangun masjid? Apakah itu membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 10 kali? Ataukah membaca menghafalkan Al-Quran atau amal-amalan yang lain. Karena amalan itu diantara amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Amalan yang dijanjikan bagi pelakunya dibangunkan rumah di surga. Yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam dua ayat yang disebutkan oleh beliau dengan jelas, Allah merintahkan kepada kita untuk bersegera. Jangan menunda. Jangan mengatakan saya akan, tapi segera kerjakan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan apa? Badiru bil a'mal, ay bi a'mali salihah. Fitanan. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Segera. Dan segera untuk beramal sebelum apa? Datangnya fitnah. Apa fitnah? Mungkin fitnah itu kematian. Mungkin fitnah itu sakit. Mungkin fitnah itu kesibukan dan yang lainnya. Yang dengan itu semua seorang tidak bisa beramal, tidak mampu untuk melakukannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Bersegera. Qala fa huwa a'rafun nasi bi qimatil waqti wa aulahum bil intifa'i bihi kullih. Maka dia, ulalam yang dimaukan oleh beliau mungkin adalah seorang penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu adalah manusia yang paling tahu dengan nilainya waktu. Waktu itu bernilai. Yang dikatakan waktu apa? Kasif. Waktu itu seperti pedang. Waktu seperti pedang. Kalau tidak digunakan untuk memotong, maka akan terpotong. Dan waktu itu berlalu, tidak akan kembali. Maka seorang santri, seorang murid, dia tahu nilainya waktu. Waktu itu sangat berharga, sangat mulia. Waktu bisa dikatakan umur. Umur kita adalah waktu yang sudah pergi tidak akan kembali. Yang kemarin sudah berlalu tidak akan datang lagi. Sudah berlalu. Waktu tadi, menit tadi, jam yang tadi berlalu tidak akan kembali. Maka seorang murid, seorang santri, ini manusia yang mengetahui nilainya waktu. Sehingga waktu digunakan dengan apa? Sebaik-baiknya. Maka kata beliau, wa aulahum bil intifa'i bihi kullih. Maka dia adalah manusia yang paling apa? Yang paling awal di dalam apa? Mengambil manfaat dengan waktu tersebut seluruhnya. Waktu yang datang kepadanya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin membaca, mungkin menulis, mungkin menghafal, murojaah, dan seterusnya. Yang semuanya bermanfaat untuk dia. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengetahui nilainya waktu dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.